Bila tak boleh beri nafkah, maka kita jangan minta cerai. Minta dia beri nafkah. Khabar, jangan tak khabar. Faham? Neh, abang ni nak khabar dah pitih, tak beri. Kita nak makan ni, takkan nak makan cari sendiri. Kan wajib atas abang beri pitih nak beli sik mak. Faham? Jangan tak khabar. Dia buat senyap, tu lelaki kadang-kadang tak ingat juga. Bukan malaikat. Nak? Haa, bulan-bulan dia beri seribu, seribu. Ada bulan tu tak ingat beri pitih. Ada tak gitu? Ada tak? Faham? Kita kena peringat. Ni tak satu. Tak khabar. Dah nak marah. Ha, bodoh tu. Nak? Laki kita kan tu. Takut dia. Bukan laki orang. Nak pergi minta. Nak? Khabar dulu. Ha, khabar pun dia tak mau beri. Baru kita marah. Nak? Ni nak marah tak tahu tepat. Neh? Ha. Bila minta, dia tak mau beri jadi masalah. Bila jadi masalah, fikir dulu. Kita ada belanja tak lagi? Ada belanja, belanja waktu dulu. Pasal laki tak beri. Habis dah belanja, minta dengan dia. Tak beri, bicam molek. Bapa tak beri? Faham? Dia kata, biar saja tak mau beri. Bila saja tak mau beri, kita reda tak? Kita reda, reda duduk diam-diam. Tak reda, tak sabar dah. Nah, ha, bila tak ada kesabaran dah, baru boleh pergi ke jabat qadi. Jangan pergi selalu bincang dengan laki lu. Kalau tak mau pergi, nampak tak? Kita nak pergi jabat qadi. Bukan minta cerai jabat qadi. Iaitu minta qadi counseling suami. Jabat qadi akan atur surat kepada suami dan tanya kenapa tak beri nafkah. Bukan minta cerai lagi. Faham tak? Ha, tu tertib dia. Khabar ke tu lelaki tu? Neh? Ha, kalau abang tak beri, gok kita naik jabat qadi lah. Jumpa qadi nak ripuk. Faham tak? Ha, suami kata ripuk-ripuk lah. Duli aku. Nah, ha, nampak? Dok meleng dah panggil. Maka naik jabat qadi ripuk. Ripuk, qadi akan panggil. Tak? Kenapa tak ni? Qadi akan nasihat. Kalau berjaya, alhamdulillah. Tak jaya juga, fikir pula sekali lagi. Munak tak lagi tu lelaki mu ni. Faham? Jangan fikir banyak kali yang ingat. Nak, lah dah ada putusan. Neh? Ha. Maknanya, kalau aku nak lagi, aku bersabar. Itu lebih baik. Tapi kalau kita tak boh dah, nak, neh? Fikir anak pula sekejap. Nak? Ha. Anak kita ni guana. Kalau kita cerah, ada dak orang nak kita? Tak usah fikir tu. Jodoh di mana-mana. Faham? Ayang dak patut, itik sudu. Faham tak? Haa, jangan kata, kalau aku cerai dengan lelaki aku, tak ada orang nak aku. Berapa dah umur-umur? 38 dah hamba. Tak usah kata gitu. Mek wuk pola berang, 104 tahun. Betul tak? Haa dah? Dia nak... Nampak? Lewat catah dah ke kita. Dah kita baru 38. 60 orang nikah lagi. Tak? 60. Mulai dia ada di Johor. Puan 64, lelaki 66. Nikah mulai dia ada. Jumpa mulai dia ada. 64. Tangan Saloma tu. Faham tak? Bergedik hanya. Dah? Mekwuk 104. Nikah. Tak? Ha, tak susah-susah. Rezeki di mana-mana. Tak? Kena molek. Satu pergi, 10 lagi datang. Faham? Haa. Kemudian bila tidak jaya juga dengan kaunseling, naik pula jabat qadi, khabar nak minta fasakh nikah. Nak minta cerai. Faham? Setelah apa? Setelah kita minta cerai dengan suami. Abang eh, jabat qadi panggil dah nasihat. Abang tak jadi apa juga. Jadi kita minta cerailah kita dengan baik-baik. Faham tak? Wasadrihu hunna bil ma'ruf. Allah kata, lepahlah isterimu dengan baik. Kerana mu tak boleh beri makan minum. Degil juga. Faham? Suami tak boleh cerai. Maka, orang yang kedua, kita minta qadi tolong cerai. Bila kita repot ke jabat qadi, dia akan ambil tarikh. Daripada tarikh tu, dia akan siasat. Betul ke salah suami? Kadang-kadang isteri dia buat nawak dia. beri makan, beri minum ni saja dia dia buat onar. Ada tak? Maka qadi akan siasat. Faham tak? Bila siasat betul, maka qadi akan suruh suami tu sekali lagi beri nafkah. Tak boleh beri juga, qadi akan suruh cerai. Tak cerai, suami berdosa dan qadi akan jatuhkan talak. Faham? Besar masalah. Neh? Senang tak? Ya sebenarnya ikut fiqh Islam senang sangat. Satu prosedur yang cukup cepat. Nah, bila kita tak puas hati, kita minta dia cerai kita. Faham tak? Dia tak mau cerai juga padahal dia bersalah. Khabar jabat qadi, jabat qadi akan cerai. Faham? Indahnya Islam. Pasal apa? Dia nak jaga kebajikan orang puan. Jangan dianiaya oleh suami. Duduk nama isteri tapi tidak dipelulikan oleh suami bertahun-tahun. Sedangkan perkahwinan ini adalah kasih sayang dan aman damai. Dah aman tak? Sakit hati tak mau bertahun-tahun. Maka Islam jaga orang puan, dia beri kita alternatif. Iaitu pejabat qadi boleh leraikan perkahwinan, nikah dengan orang lain pula. Faham? Jangan pandang ke belakang, tengok ke depan. Faham? Haa. Cuma yang tak comelnya, sistem learning. Kaedah jabat learning, lambat. Nyaknya korang. Hak tu tak betul. Betul tak? Ikut pekor dia akhir tak? Tapi sistem jabat lambat. Orang mari nak ambil borang dah kawan, mana kenal jabat. Nak, siapa dia tak kira jabat kodi, jabat apa pun lambat. Pasal apa? Pasal dia makan gaji. Bukan jabat dia, jabat kerjaan. Kalau jabat dia, dia buat molek. Ha, tu masalah makan gaji. Nah, kawan tu lah nak naik teksi, naik bah, sekian hal nak tunggu. Boleh naik bah pula nak sapa jabat satu hal. Bukan orang senang, orang susah. Nak, eh? Ha, lain ada kereta pakai driver berhenti depan jabat. Nah, sapa jabat pula nak tekan lift tak pandai, minta orang tolong tekan. Nah, awang ni minta tolong tekan makcik tak pandai nak petek. Tak. Ha, masalah. Naik sapa dinun dan molek ke 4.5, dia kata tutup oh. Makcik mari hari Ahad depan. Dak nyanyi kau orang. Betul tak? Padahal dia makan tak apa pas sejam. Nak minum kopi 15 minit sampai sejam minum air. Sampai 4.5 orang mari jauh-jauh tutup ah. Tutup ah. Nak balik bodoh makcik. Nak turun tu dah. Dahlah salah turun lift naik patah bumbung pula. Nampak? Neh, nak tunggu bas pula depan tu. Ha, ini masalah. Zolim kepada rakyat. Faham? Patut pekoh Islam tu mudah je. Nak boleh kecerah pula, ripuk saja 6 tahun. Dah ambil, dah naik kes lagi. Hak cara saja postpone 12 tahun. Nak? Nyaknya korang. Ha, tu dia tanggung. Faham? Ha. Soalan seterusnya.